Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Pada malam hari ini lebih khusus akan masuk pada bab al-iddah. Ya. Kemarin kita telah bahas tentang perceraian atau at-talak. Di sini masih berkaitan tentunya dengannya, namun lebih khusus membahas tentang iddah. Iddah itu adalah tarabbusu al-mar'ah al-mahdud syar'an anit-tazwij ba'da firaqi zawjiha. Disebutkan dalam kitab Taisir al-Alam syarah Umdatul Ahkam ini, jadi pengertian iddah itu adalah masa menunggunya seorang wanita dengan masa tertentu setelah diceraikannya suami, untuk setelahnya, yakni setelah iddah, bisa menikah kembali. Jadi di sini masa iddah ya berarti adalah masa penungguan ketika seorang wanita diceraikan suaminya. Dia harus menjalani masa iddah, masa penungguan. Di masa penungguan ini, dia tidak boleh menikah. Sampai selesai masa penungguan, baru bila mau menikah, ketika itulah diizinkan menikah. Tentang masa iddah ini telah ditentukan ya, dan dijelaskan dalam dalil-dalil syar'i, sehingga hukum dan aturan iddah ini jelas merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam sesuai dengan dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan disepakati oleh para ulama. Adapun dalil Al-Quran, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna, dan wanita-wanita yang dicerai mereka menunggu dengan atau diri mereka, begitu, yatarabbasna, menunggu. Nah, inilah yang disebut dengan iddah, masa penungguan. Adapun dalam hadis Nabi, nanti juga kita akan baca sebagiannya. Di salah satu hadis Nabi, Nabi memerintahkan kepada Fatimah ya, pada kisah yang kemarin kita baca, yaitu apa? I'taddi inda ummi Maktum, gitu, atau inda ummi afwan, ya tadi ya apa kemarin ya inda bni ummi maktum, ya begitu. Tunggulah ya di rumah ibnu ummi maktum. Nah, kata-kata i'taddi artinya menunggu. Nah, ini yang disebut tadi dengan istilah al-iddah. Dan ulama telah sepakat atas kandungan ayat dan hadis yang banyak, sehingga di sini secara global mereka berijma' tentang syariat masa menunggu ini. Namun perlu diketahui ini adalah berlaku bagi para istri, ya, kaum wanita. Jadi iddah tidak berlaku bagi suami. Ya, suami tidak punya masa iddah. Ini yang perlu diketahui. Sehingga seorang suami dia tidak terikat dengan perceraian ini dari sisi andai dia mau menikah, ya. Tidak terikat dengan masa iddah tersebut. Misal dia menceraikan seorang istri, kemudian mau menikah lagi langsung, ya boleh saja. Ya, tidak terikat dengan masa iddah. Terkecuali ya, itu kondisi tertentu, misal terkait dengan batas pernikahan, ya, jumlah istri. Ya, kalau dia punya istri sudah 4, dicerai 1, mau menikah lagi. Ya, harus yang satu ini betul-betul lepas. Baru dia boleh menikah lagi. Jangan sudah istri 4, dicerai 1, belum selesai masa iddah, sudah menikah lagi. Akhirnya punya istri 5, kalau begitu. Nah, ini terkecuali, ya, kondisi tertentu. Ya, jadi globalnya bahwa masa iddah ini berlaku bagi kaum wanita. Nah, apa hikmahnya? Nah, ini perlu kita ketahui sehingga kita mengerti di sini kenapa laki-laki tidak ada masa iddahnya dan perempuan ada masa iddahnya. Nah, di antara hikmahnya adalah al-ilm bi bara'atir rahim. Ya. Untuk mengetahui benar-benar tentang kosongnya rahim. Ya, jadi jangan sampai tercampur nanti. Sehingga ketika seorang wanita dicerai dengan masa iddah yang ditetapkan, misalnya masa iddahnya 3 kali haid. Nah, ini kan sudah betul-betul bersih, ya. Lelaki mencerai di masa suci yang belum digauli. Kemudian haid. Kemudian suci lagi, kemudian haid 2, ya kan? Haid yang kedua. Kemudian suci lagi, kemudian haid. Sudah haid yang ketiga. Selesai haid yang ketiga, sudah selesai masa iddah. Nah, dia mau menikah lagi. Dengan jangka waktu seperti ini, sudah jelas rahimnya bersih, ya. Jadi andai nanti dia menikah lagi, nasabnya jelas bahwa bayi yang dikandung adalah bayi dari suami yang berikutnya. Nah, ini salah satu hikmah daripada iddah. Dan ini enggak ada kaitannya tentu tadi bab seperti ini dengan lelaki, ya kan? Kemudian hikmah yang lain tatwilu zaman raj'ah lil mutalliq idh la'allahu yandam. Pemberian masa yang cukup ya panjang bagi seorang suami untuk rujuk kembali, ya. Nah, ini juga salah satu hikmah yang sangat jelas dan sangat bermanfaat, ya. Dan di sini seperti yang kita katakan bahwa untuk rujuk itu kan haknya lelaki, ya kan? Jadi lelaki mau merujuk kapan dari masa yang telah disediakan itu dia bisa. Ya. Dan ini tidak berlaku bagi wanita dalam arti wanita yang rujuk, ya, tidak. Kalau wanita yang minta rujuk boleh. Tapi kalau yang menetapkan rujuk ya lelaki. Nah, jadi ini hikmah masa iddah, dan ini berlaku bagi wanita yang menunggu. Ya. Jadi dengan waktu tersebut mungkin berpikir, mungkin menyesal, mungkin ini dan itu, ada nasihat, ada bimbingan sehingga bisa kembali kepada istrinya. Nah, kalau andai tidak ada masa iddah, ya mungkin akan banyak terjadi penyesalan, ya. Sudah menikah, kemudian mencerai saat marah, habis itu langsung selesai, tidak ada masa iddah, berikutnya baru sekian hari berikutnya menyadari. Mau rujuk sudah enggak bisa, nah gimana? Nah ini jadi pentingnya pemberian masa iddah. Kemudian juga di antara hikmahnya di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, ta'zimu khatari 'aqdin nikah wa rafa' qadrihi wa idhar syarafihi. Agar dengan masa iddah itu seseorang mengerti ya pentingnya akad nikah itu. Jadi jangan dipermainkan, ya. Pernikahan jangan dianggap sepele. Ya, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayat, waqad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya. Allah menyebut sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Tapi disayangkan sebagian orang seolah menilai ini tidak ada apa kehormatannya. Jadi disepelekan urusan ini. Ya, mau menikah, mau mencerai dengan mudahnya. Nah, ini tidak menghargai, ya. Tidak menghargai aturan syariat dalam pernikahan. Nah, dengan adanya iddah, dengan adanya nanti rujuk, dan biar mengerti ini bukan perkara biasa, ini perkara yang dalam syariat ini perkara besar. Jangan main-main begitu. Ya. Dan tentunya juga di sana ada hikmah-hikmah yang lain. Ya, apa yang disebutkan ini insya Allah sudah cukup menggambarkan untuk kita tentang hikmah adanya masa iddah. Kemudian di sini disampaikan hadis yang ke-315 menurut cetakan ini. Salah satu hadis tentang iddah. Ya. Nanti juga insya Allah pada waktunya akan dijelaskan ya macam-macam masa iddah. Disebutkan an Subai'ata al-Aslamiyah. Hadis dari Subai'ah al-Aslamiyah. Annaha kanat tahta Sa'd ibn Khawlah. Bahwa Subai'ah ya dia ketika itu di bawah kekuasaan Sa'd bin Khawlah, yakni menjadi istri Sa'd bin Khawlah. Wa huwa min bani Amir ibn Lu'ay. Sa'd sebagai suami dia itu dari kabilah Bani Amir bin Lu'ay. Wa kana mimman syahida Badran. Nah, dia saat ini termasuk orang yang ikut pada perang Badr. Jadi salah satu pejuang perang Badr. Fatuwfiya anha fi hajjatul wada' wa hiya hamilun. Maka ternyata Sa'd bin Khawlah ini sang suami meninggal pada pelaksanaan haji wada'. Saat haji wada' dia wafat. Sementara sang istri Subai'ah sedang hamil. Falam tansyab ay talbath an wada'at hamlaha ba'da wafatihi, falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttab. Ya. falam talbath an wada'at. Ya, maka yakni tidak tinggal ya an wada'at hamlaha ba'da wafatihi, jadi tidak apa tinggal waktu lama dari masa wafatnya sang suami dia melahirkan begitu. Jadi rupanya ketika wafatnya sang suami dia sudah hamil tua. Jadi antara wafatnya suami dengan kelahiran si anak tersebut tidak jauh. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalatul khutab. Maka ketika dia selesai dari nifasnya, jadi setelah melahirkan kan nifas, ya kan? Nifas itu hukumnya seperti haid kurang lebih. Walhasil selesai dari masa nifasnya, dia berhias untuk menerima orang-orang yang mau meminang dia. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil bin Ba'kak rajulun min Bani Abdiddar faqala laha ma li araki mutajammilah la'allaki tarajjina an-nikah atau ya tarajjina lin-nikah. Maka seorang yang bernama Abu Sanabil bin Ba'kak menemui Subay'ah tersebut. Dia ini adalah seorang lelaki dari Bani Abdiddar. Maka Abu Sanabil berkata kepada wanita tersebut, Subay'ah, kenapa aku melihat kamu berhias? Barangkali kamu ingin menikah lagi. Wallahi ma anti binakih hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashar. Demi Allah, kamu enggak boleh menikah sampai kamu melewati 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, jadi di sini menurut Abu Sanabil bin Ba'kak masa menunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Mendengar hal itu, maka Subay'ah mengatakan, qalat Subay'ah, falamma qala lidzalik jama'atu 'alayya thiyabi in amsaytu fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu 'an dzalik. Maka ketika Abu Sanabil mengatakan seperti itu kepadaku, aku pun segera mengumpulkan pakaianku ketika aku masuk waktu sore, lalu aku datangi Rasulullah SAW dan aku bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Faftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli. Maka Nabi memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal saat aku melahirkan kandunganku. Wa amarani bi tazwij in badali. Lalu Nabi memerintahkan aku untuk menikah bila tampak bagiku untuk menikah. Wa qala Ibn Shihab wala arabasan an tatazawwaja hina wada'at wa in kanat fi damiha ghayra annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathur. Salah satu perawi hadis Ibn Shihab ya Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, dan saya berpandangan tidak mengapa bila wanita itu menikah saat melahirkan. Jadi setelah melahirkan langsung menikah. Walaupun wa in kanat fi damiha, walaupun dia masih di darah nifasnya. Kalau tadi kan ceritanya menunggu nifas selesai. Menurut Ibnu Shihab boleh sekalipun masih darah nifasnya. Hanya saja la yaqrabuha zaujuha, bila menikah di masa itu suaminya tidak boleh mendekatinya sampai suci. Jadi sekedar akad boleh, hanya saja tidak digauli. Tidak digauli begitu ya. Nah, demikian hadis ini. Jadi tadi kita baca bahwa di sini ada kisah Subay'ah al-Aslamiyah ya. Dia seorang wanita yang bersuamikan Sa'ad bin Khawlah dan ternyata sang suami wafat di masa haji wada'. Nah, kala itu si istri yaitu Subai'ah sedang hamil tua, tidak lama kemudian dia melahirkan. Dan dari pemahaman Subai'ah berarti kalau sudah melahirkan sudah boleh menikah, cuma dia menunggu nifasnya selesai. Ternyata Abu Sanabil bin Ba'kak yang melihat dia berhias berpendapat tidak boleh menikah sampai 4 bulan 10 hari. Masa menunggunya 4 bulan 10 hari. Nah, kenapa seperti itu? Apa Abu Sanabil sekedar ngomong saja atau punya landasan? Nah, ternyata sebetulnya dia juga punya landasan, ya. Nah, ini yang perlu kita dudukkan sekarang. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 234. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja." Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, ya, ada orang-orang yang Allah cabut nyawanya. "Wa yadharuna azwaja." Lalu mereka meninggalkan para istri. "Ya tarabbasna bi anfusihinna." Maka para istri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, jadi mengingat ayat itu, Abu Sanabil berusulan, kamu kan suamimu mati. Jadi kalau suami itu mati, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi kamu belum sampai sejauh itu. Kamu hanya sudah melahirkan, ya, belum mencapai iddah yang 4 bulan 10 hari itu. Ya. Nah, ini landasannya. Jadi Abu Sanabil rupanya kembali kepada ayat ini. Namun di ayat yang lain, surat At-Talaq ayat yang keempat, ya, ini mungkin yang menjadi landasan Subai'ah memahami ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ulatil ahmal ajaluhunna ayyadha'na hamlahun." Wanita-wanita yang hamil, masa menunggu mereka itu sampai mereka melahirkan. Nah, ini yang dipahami oleh Subai'ah. Saya sudah melahirkan. Masa menunggunya sudah selesai. Nah, memang jadi antara dua ayat ini kita perlu mendudukkan terus gimana. Ini soalnya apa? Suatu kejadian yang tercakup oleh dua ayat itu. Ya kan? Kalau ada orang yang hamil kemudian dicerai, suaminya enggak meninggal. Ya, suaminya menceraikan dan bukan karena meninggal. Jelas dia masa iddahnya sampai lahir, ya kan, jelas ayatnya. Ya. Begitu pula kalau ada orang yang ditinggal mati dan dia tidak hamil. Masa menunggunya 4 bulan 10 hari. Jelas, ya kan, ayatnya. Nah, sekarang wanita ini ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil. Lalu ikut yang mana? Ya. Dia ikut ayat yang mana? Nah, ketiga itu Subai'ah memahami ya ikut itu. Ayat yang di surat At-Talaq. Abu Sanabil memahami yo ikut ayat yang ini. Nah, jadi memang di sini perlu apa? Perlu penjelasan dari Nabi. Walhamdulillah. Di sini ada kejadian di masa itu yang langsung ditanyakan kepada Nabi, lalu bagaimana kalau kejadiannya seperti ini? Ternyata setelah Subai'ah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian ini, Nabi menfatwakan bahwa dia telah halal dengan melahirkan, ya. Jadi yang dinilai di sini adalah apa? Kelahiran itu. Walaupun belum mencapai 4 bulan 10 hari. Dan ini kalau kita lihat ya sesuai dengan hikmah tadi, ya kan? Tadi kita sebutkan di antara hikmah iddah adalah untuk kejelasan apa? Kosongnya rahim, ya. Nah, sementara seorang wanita dengan melahirkan jelas sudah kosong rahim. Ya. Nah, maka di sini walaupun belum mencapai 4 bulan 10 hari, ya, sudah boleh menikah. Ya, sudah tercapai juga maksud daripada iddah tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini tadi disebutkan ucapan Ibnu Syihab ya. Dengan demikian maka dibolehkan menikah sekalipun dalam waktu yang tidak jauh dari melahirkan. Misalnya hari ini melahirkan, besok langsung menikah boleh. Ya. Hanya saja terkait dengan hubungan ya, maka itu tidak boleh sampai nifasnya selesai. Ya, sampai nifasnya selesai karena kita tahu bahwa tidak boleh wanita digauli dalam kondisi haid atau nifas. Ya. Nah, ini salah satu hadis terkait dengan masa iddah. Ya. Jadi kesimpulannya, di sini kita dapat tiga, paling tidaknya tiga pelajaran terkait masa iddah. Ya. Masa iddah orang yang hamil ditinggal, artinya dicerai ya, suami, maka masa iddahnya melahirkan. Wanita yang ditinggal mati ya oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari seperti dalam ayat ya. Tapi yang ketiga, ditinggal mati dan dia hamil, maka ini masa iddahnya ketika melahirkan ya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat.